السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قوله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر. لفي خسر أي لفي خسارة، لفي هلاك، خاسر في الدنيا والآخرة، خاسر في الدنيا بعدم الفلاح، وخاسر في الآخرة في نار جهنم. وأعظم الخسارة هي خسارة الدين. ليس الخسارة التجارة، بفقد الأموال، بهلاك الزروع، بهدم البيوت والمباني، هذه خسارة. إنما الخسارة الحقيقية خسارة الدين. بسم الله. Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kita memuji kepadanya, kita memohon pertolongan kepadanya, kita pun meminta ampunan kepadanya. Kita berlindung diri kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari kejelekan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, tiada akan ada yang menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tiada akan ada yang memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak melainkan Allah, satu-satunya tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarganya dan segenap sahabat beliau. Pada sesi yang pertama, kita telah melewati ayat wal asr, innal insana lafi khusr, demi masa sungguh manusia itu ada dalam kerugian. Kerugian yang dimaksud di dalam ayat adalah kerugian dan kehancuran, kebinasaan di dunia, demikian pula kerugian dan kehancuran di akhirat. Adapun kerugian dan kehancuran di dunia dengan ketika seseorang tidak mendapatkan al-falah, tidak mendapatkan kebahagiaan, tidak mendapatkan kebaikan yang ia inginkan, tidak selamat dari kejelekan yang ia takuti. Dan kerugian dan kehancuran di akhirat adalah azab di neraka jahannam wal'iyadzu billah. Maka kerugian yang terbesar adalah kerugian agama. Sungguh, jika itu kerugian dalam perdagangan, atau mungkin hilangnya harta benda, atau kehancuran, rusaknya pertanian, hancurnya rumah atau bangunan, semua itu kerugian yang ringan. Tetapi kerugian yang hakiki, hakikat kerugian yang sangat besar adalah kerugian dalam agama seseorang. قال إلا الذين آمنوا. الخسارة عامة، لكن الله سبحانه وتعالى استثنى الذين آمنوا. قال مجاهد بن جبر رحمه الله: إن الإنسان الذي خص أي الكفار، أما أهل الإسلام فمحوا في الآخرة، إن الله عز وجل قال: إلا الذين آمنوا. كافر خسران في الدنيا والآخرة، والمسلم فائز في الدنيا والآخرة. قال: إلا الذين آمنوا، وهذا استثناء من عموم الخسارة. الإيمان هو التصديق مع الإقرار، هو التصديق مع الإقرار. وأما الإيمان شرعا عند أهل السنة والجماعة هو قول باللسان، أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، قول باللسان، واعتقاد بالجنان أي بالقلب تعتقد معنى لا إله إلا الله، وعمل بالجوارح والأركان، إذا علمت فاعمل، لا إيمان إلا بعمل. نعم. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan illalladzina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bilsabr. Kecuali orang-orang yang beriman, kerugian Allah telah sebutkan di ayat yang sebelumnya secara umum. Namun kemudian Allah mengecualikan orang-orang yang beriman, terkecualikan dari kerugian, seperti disebutkan oleh Imam Mujahid Ibnu Jabir rahimahullah, sungguh manusia itu dalam kerugian. Beliau katakan yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Adapun orang-orang Islam, mereka adalah orang yang mendapat keuntungan di akhirat kelak, karena Allah telah katakan di dalam ayat illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka orang-orang kafir, mereka itu merugi di dunia maupun di akhirat, sementara orang yang beriman adalah orang yang mendapat keuntungan, orang yang selamat di dunianya maupun di akhiratnya. Iman adalah pembenaran beserta dengan penetapan tentang sesuatu. Walaupun di dalam syariat, iman menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah perkataan dengan lisan, keyakinan dengan qalbu, di mana engkau meyakini makna la ilaha illallah, dan pengamalan dengan segenap anggota tubuh. Maka jika engkau telah mengetahui ilmu, amalkanlah, karena tiada iman tanpa dibarengi dengan amalan. Naam, hadha huwa al-iman 'inda ahli as-sunnah wal jama'ah. Qawlun i'tiqadun wa 'amal. Yazid al-ta'ah wa yanqus al-ma'siyah. Ahlu al-iman يتفاوتون. إيماني ليس إيماني أبي بكر الصديق، وليس إيماني عمر بن الخطاب، وليس إيماني أحمد بن حنبل، ولا إيماني مالك، ولا غيرهم من السلف. الناس يتفاوتون في الإيمان، كلما زاد في الطاعات زاد إيمان العبد، وكلما قبل وترك الطاعات قل إيمانه، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه. قيل لأحد السلف: كيف يزيد الإيمان وينقص؟ قال: إذا ذكرنا الله زاد إيماننا، وإذا قتلنا نقص إيماننا. رواه الصابون بحديث صحيح. الإيمان يزيد وينقص وأهله يتفاضلون فيه، حتى قال إسحاق بن راهوية الإمام السلفي: قال: إن الإيمان سينقص حتى لا يبقى منه شيء. قال عليه الصلاة والسلام كما رواه الحاكم بسند صحيح: إن الإيمان يخلق، أي يخلق الدين، الشيء الخلق الدين، فجددوا إيمانكم. إن الإيمان لا يخلق، فجددوا إيمانكم، يعني يضعف إيمان مع الشهوات والملهيات مغريات الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام: ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم أن تبسطوا الدنيا، تبسطوا الدنيا لكم، أن تنافسوها كما نافسوها، أي من كان قبلكم، فتهلككم كما أهلكتكم. رواه البخاري. Demikianlah definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perkataan, keyakinan dan amal perbuatan. Iman mereka sebutkan bertambah dengan amal ketaatan dan berkurang akibat kemaksiatan. Demikian pula orang-orang yang beriman, bertingkat-tingkat iman mereka berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Tentunya iman kita tidaklah sama dengan iman Abu Bakar As-Siddiq, dengan iman Umar Ibnul Khattab, demikian pula para imam, iman Malik Ibnu Anas atau iman Ahmad Ibnu Hanbal. Maka kaum mukminin, orang-orang yang beriman, berbeda-beda dan bertingkat-tingkat keimanan mereka. Semakin bertambah ketaatan mereka, semakin bertambah pula imannya. Semakin bertambah kemaksiatan mereka, semakin berkurang pula imannya. Allah telah sebutkan di dalam Quran: "Alladzina hadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang berhidayah, Allah tambahkan hidayah mereka dan Allah berikan kepada mereka takwa. Ditanyakan kepada sebagian para ulama salaf, bagaimana iman kita bertambah, bagaimana pula iman kita berkurang? Mereka menjawab: jika kita berzikir, ingat kepada Allah, bertambahlah saat itu iman kita. Jika kita lalai dari zikir, kita lalai dari zikrullah, berkuranglah saat itu iman kita. Diriwayatkan oleh Imam As-Sabuni dalam akidahnya. Disebutkan pula oleh Imam Ishaq bin Rahuya, Imam Ahlus Sunnah rahimahullah, bahwa iman berkurang pada diri seseorang sampai-sampai tidak tersisa sedikitpun pada dirinya iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mustadrak Hakim dengan sanad yang sahih, beliau sabdakan, innal iman la yakhluq tajaddidu imanakum. Iman itu kusam layaknya pakaian, semakin lama semakin kusam dan berkurang kekuatannya, berkurang keindahannya. Demikian pula iman kalian, maka perbaharui selalu iman kalian. Hadis mengajarkan kepada kita bahwa iman melemah dan berkurang karena syahwat dan hawa nafsu. Iman melemah dan berkurang ketika yang dilarang dilanggar oleh seseorang. Demikian pula ketika seseorang hanyut dalam rayuan-rayuan dan godaan-godaan dunia, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis Bukhari, mal fakr akhsha alaikum, bukan kemiskinan, bukan kefakiran yang aku takuti atas kalian. Inna akhsha alaikum an tusaba alaikum ad-dunya tanafasuha kama tanafasuha akuhlikukum kama ahlakatuhum. Tapi justru yang aku khawatirkan atas kalian ketika dunia itu dihamparkan untuk kalian, dibukakan untuk kalian, sehingga dengannya kalian berlomba-lomba untuk menikmatinya, sebagaimana umat-umat sebelum kalian berlomba-lomba bersaing untuk mendapatinya. Itu yang menghancurkan umat-umat terdahulu, dan itu pula yang akan menghancurkan kalian. وقال جبريل عليه السلام لنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه هي أصول الإيمان، أصول عند أهل السنة والجماعة. أن تؤمن بالله والإيمان بالله يقتضي أربعة أمور: الإيمان بوجود الله، أن الله حي قيوم موجود لا تخفى عليه خافية، وهذا فيه رد على الفلاسفة الذين أنكروا وجود الله. الإيمان الثاني، الإيمان بربوبية الله، أن تعتقد أن الله هو الذي خلقك وهو الذي رزقك وهو الذي إحياك وهو الذي يميتك، هو مدبر الأمور، هو مصرف الأمور سبحانه وتعالى. ينبغي عليك أن تعتقد ذلك، أن الله هو ربك، هو خالقك، لا خالق إلا الله. الثالث، الإيمان بألوهية الله، أن تعتقد لا معبود بحق إلا الله. إن قلت هذا فيجب عليك أن لا تصرف عبادة من العبادات لغير الله. إذا حلفت فحلف بالله، وإذا توكلت فتوكل على الله، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا دعيت فادعو الله، وإذا ذبحت فادع لله، وإذا صليت فصل لله، وإذا حجيت فحج لله. كل العبادة لله، إن صرفتها لغير الله فهذا هو الشرك، وهذا معنى لا إله إلا الله. والأمر الرابع، أن تؤمن أن الله له أسماء حسنى وله صفات علا هو السميع لأنه يسمع، هو البصير لأنه يبصر، هو الحي القيوم الذي لا ينام، هو الرحيم الرحمن الجبار المتكبر، له الأسماء الحسنى، وكل اسم لله فيه صفة. يجب عليك أن تعتقد هذا، تؤمن بأسمائه وصفاته. الإيمان بالله يقتضي عليك اعتقاد هذه الأربعة. Telah ditanyakan oleh Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, wahai Muhammad, apakah iman itu? Rasulullah pun menjawab, iman dengan adalah dengan engkau mengimani, iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, pada hari akhir, dan mengimani takdir yang baik maupun yang jelek. Maka ini merupakan rukun-rukun iman yang enam. Iman kepada Allah rukun yang pertama menuntut adanya empat permasalahan. Yang pertama adalah iman tentang wujud Allah, mengimani dan meyakini keberadaan Allah, bahwa Allah itu maha hidup, bahwa Allah itu ada. Maka ini bantahan kepada tokoh-tokoh filsafat, mereka yang mengingkari wujud dan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah yang kedua adalah iman kepada rububiyah Allah, dengan kita meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan kita dan alam semesta ini. Dialah yang mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dialah yang menentukan. Maka yang dituntut dari kita untuk kita yakin bahwasanya tiada pencipta melainkan Allah semata, tiada yang berkuasa di alam semesta ini melainkan Allah, tiada yang mengatur segala sesuatu di alam ini melainkan Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya. Masalah yang ketiga adalah iman terhadap uluhiyah Allah, dan kita meyakini bahwa tiada yang berhak untuk disembah, tiada yang berhak untuk dituhankan melainkan Allah semata. Maka tidaklah boleh kita memberikan sedikit pun dari amalan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika engkau beribadah, beribadahlah kepada Allah. Jika engkau bertawakal, bertawakallah hanya kepada Allah. Jika engkau berdoa, meminta, berdoalah hanya kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Jika engkau menyembelih, menyembelihlah untuk Allah semata. Jika engkau haji, hajilah untuk Allah semata. Maka perkara-perkara yang semacam ini, amal ibadah, jika diberikan kepada selain Allah, ditujukan kepada selain Allah, maka itu adalah syirik. Dan inilah makna dari la ilaha illallah. Masalah yang keempat, dengan kita meyakini bahwa bagi Allah nama-nama yang sempurna, sifat-sifat yang agung baginya. Allah adalah Sami Basir. Allah itu Sami, kita meyakini karena Allah maha mendengar segala sesuatu. Allah itu Basir, dan Allah kita meyakini melihat segala sesuatu. Allah itu Hayyul Qayyum, maha kekal, sehingga Allah tidaklah tidur tidaklah mengantuk. Allah itu jabar mutakabbir, maha kuat dan maha sombong, maha besar. Demikianlah setiap nama bagi Allah yang ada tercantum di dalam nama-nama Allah terkandung sifat-sifatnya padanya. Kewajiban kita untuk mengimani bagi Allah nama tersebut dan bagi Allah sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Inilah tuntutan iman kepada Allah di dalam empat permasalahan tersebut. فالإيمان بالله يقتضي منك أن تؤمن بهذه الأربعة: وجود الله، ربوبية الله، ألوهية الله، أسماء الله وصفاته. إن كنت في واحدة، إن أنكرت واحدة فلست مؤمن. من قال الله هو الخالق هو الرازق لكن لا أعبد الله هذا كافر، ومن قال إنه مسلم ليس بمسلم هذا كفار قريش. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يثبتون الربوبية وكفروا بالألوهية. من قال أنا أعبد الله لكن الله غير موجود هذا كفر بالله. من قال أنا أعبد الله لكن الله ليس ربي هذا ليس بمؤمن. لا يسمى العبد مؤمن إلا إذا آمن بهذه الأربعة: الإيمان بوجود الله، الإيمان بربوبية الله، الإيمان بألوهية الله، الإيمان بأسماء الله وصفاته. نعم. Demikianlah iman kepada Allah menuntut adanya empat permasalahan yang telah tersebutkan tadi: iman terhadap keberadaan Allah, iman terhadap rububiyah Allah, iman terhadap uluhiyahnya, dan iman terhadap nama-nama dan sifat-sifat kebesarannya. Jikalau seseorang mengkufuri atau mengingkari salah satu dari empat permasalahan ini di dalam iman, maka dia bukan orang mukmin, bukan orang yang beriman kepada Allah, kalaupun dia mengaku dirinya muslim atau mukmin. Jika seseorang mengatakan bahwa Allah memang diyakini sebagai pencipta satu-satunya, sebagai penguasa alam semesta ini satu-satunya, tetapi dirinya tidak beribadah kepada Allah, dia telah kafir kepada Allah. Hal ini seperti kondisi orang-orang kafir Quraisy yang telah Allah sebutkan tentang mereka: "In sa'altahum man khalaqahum layaqulunnallah." Jika saja engkau tanya mereka siapa yang menciptakan mereka, niscaya pasti mereka katakan Allah, tetapi mereka beribadah kepada selain Allah. Demikian pula jika seseorang mengatakan beribadah kepada Allah, namun dia yakini Allah itu tiada, Allah itu tidak ada wujudnya, maka dia pun bukan orang yang beriman. Demikian pula yang mengingkari nama atau sifat-sifat kebesaran Allah. Maka iman menuntut adanya empat permasalahan ini secara utuh: iman terhadap wujud Allah, iman terhadap rububiyahnya, iman terhadap uluhiyahnya, dan iman terhadap nama dan sifat-sifat keagungannya. Hadha huwa al-qasr al-awwal min arkan al-iman. Al-qasr al-thani الإيمان بالملائكة. الملائكة خلق من خلق الله، خلقهم سبحانه وتعالى النور، قال عليه الصلاة والسلام خلقت الملائكة من نور، رواه مسلم. والملائكة عبيد من عبيد الله، عباد مكرمون، منهم من نعرف أسماءهم ووظائفهم، ومنهم من لا نعرف أسمائهم ولا وظائفهم. الواجب علينا أن نؤمن بكل الملائكة، من ذكر الله ومن لم يذكر. جاء في القرآن جبريل وميكائيل وجاء مالك خازن النار، وقيل هاروت وماروت وإسرافيل، ومنكر ونكير السنة. هناك ملائكة كثير جدا لا نعرفهم، لا نعرف أسمائهم. قال عليه الصلاة والسلام البيت المعمور في السماء السابعة، الطور والبيت المعمور في السماء السابعة، يطوف عليه كل يوم، يطوف 70,000 ملك كل يوم، 70,000 ملك ثم لا يرجعون. أعداد الملائكة كثيرة جدا جدا. Adapun rukun yang kedua dari rukun-rukun iman adalah rukun iman kepada para malaikat Allah. Para malaikat adalah makhluk dari sekian makhluk-makhluk ciptaan Allah. Allah ciptakan mereka dari cahaya. Di Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Khuliqatil malaikah min nur." Diciptakan malaikat itu dari cahaya. Dan malaikat adalah hamba-hamba Allah yang selalu taat beribadah kepada Allah, dan mereka sangatlah mulia. Di antara para malaikat itu ada yang kita ketahui nama mereka dan tugas yang Allah membankan kepada mereka. Di antara mereka pula ada yang kita tidak ketahui nama maupun tugasnya. Maka yang wajib bagi kita untuk mengimani semua yang tersebutkan tentang para malaikat, baik yang kita tahu ataupun kita tidak ketahui. Di dalam Al-Quran tersebutkan antara lain dari nama-nama dan tugas malaikat itu, Jibril, Mikail, Malik sebagai penjaga neraka. Demikian pula menurut sebagian para ulama, malaikat Harut dan Marut. Demikian pula Israfil. Dan di dalam sunnah juga disebutkan malaikat Munkar dan Nakir. Demikian pula banyak yang selain mereka yang kita tidak ketahui nama-namanya. Seperti yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Baitul Ma'mur yang ada di langit ketujuh, yatufu fihi 70,000 malak la yarji'un. Setiap harinya masuk di dalamnya 70,000 malaikat, dan mereka yang masuk tidaklah keluar kembali. Maka mereka para malaikat Allah begitu sangat sangat banyak jumlah mereka. الملائكة لا يعرف عظم قدرهم إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح وقد شد الأفق بأجنحته، فسع هذه السماء كلها بأجنحته وهو ملك واحد. لما رآه عليه الصلاة والسلام جثى على ركبتيه رعبا لما كان في مكة، ولا أحد أيها الأخوة في هذه الدنيا يرى الملائكة على صورتهم الحقيقية أبدا إلا الرسل. النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على صورته الحقيقية، أما الصحابة لم يروه، كان يأتي على شكل رجل اسمه يحيى الكلبي، كان يتصور جبريل على صورة رجل. قال عمر بينما نحن جلوس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام بأمور، فلما ذهب قال عليه الصلاة والسلام هذا جبريل فتاكم أعلمكم دينكم، لم يعرفوه جاءهم بصورة رجل. يشرح الملائكة تقاتل مع المسلمين لكن لم يراهم أحد. في الدنيا لا أحد يرى الملائكة، أما في الآخرة قيل لأن أهل الجنة يشفعون الملائكة، قال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم يسلمون على أهل الجنة، هذا في الآخرة. Dan para malaikat Allah tidak ada yang mengetahui betapa besar ciptaan mereka melainkan Allah penciptanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril alaihi salam padanya ada 600 sayap yang mana itu menutupi kuku dengan sayapnya. Sayap Jibril satu dari malaikat Allah menutupi langit yang demikian luasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Jibril dalam ciptaannya, beliau pun terjatuh pada kedua lututnya. Maka selain para rasul, tidak satu pun yang melihat ciptaan hakiki para malaikat Allah. Bahkan para sahabat pun tiada di antara mereka yang melihat ciptaan asli para malaikat Allah. Hanya saja kadang para malaikat itu datang di majlis Rasulullah dilihat oleh para sahabat dalam rupa manusia. Terkadang malaikat itu datang dalam rupa sahabat Yahya al-Kalbi radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana diriwayatkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang seseorang yang begitu sangat putih pakaiannya, begitu sangat hitam rambutnya, tidak ada tanda-tanda orang ini dari safar yang jauh, sementara tidak satu pun dari kami yang mengenalinya. Demikian malaikat dilihat oleh para sahabat, namun dalam rupa manusia, bukan dalam ciptaannya yang sesungguhnya. Demikian pula dalam perang Badar, turun para malaikat Allah berperang membela kaum mukminin, tetapi tidak dilihat hal itu oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika di dunia. Adapun di akhirat, maka para malaikat itu dilihat oleh kaum mukminin di dalam surga. Firman Allah, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat masuk kepada mereka kaum mukminin penghuni surga dari setiap pintu. هذا هو الأصل الثاني من أصول الإيمان. أما الأصل الثالث من أصول الإيمان هو الإيمان بالكتب السماوية، القرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى. لكل رسول من الرسل أنزل عليه كتاب. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. كل رسول أنزل عليه كتاب فيه أحكام يبينها لأمته، وهذه الكتب منها ما علمناها في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها من لا نعلمها إلى الآن، لكن الواجب علينا الإيمان بها على العموم جملة وتفصيلا. Adapun rukun yang ketiga di dalam iman adalah rukun terhadap kitab-kitab Allah, kitab-kitab samawi yang turun dari langit, Al-Quranul Karim, Taurat, Injil, Zabur, lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa, bahkan setiap rasul yang Allah utus, Allah turunkan kepadanya kitab. Seperti yang Allah sebutkan, arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Sungguh telah kami mengutus para rasul kami dengan penjelasan-penjelasan, dan kami turunkan kepada mereka kitab dan mizan. Maka rasul, setiap rasul yang Allah utus, Allah turunkan kepadanya kitab suci, di dalamnya hukum-hukum penjelasan dari Allah, dan itu yang kemudian rasul jelaskan, rasul sampaikan kepada umatnya masing-masing. Ini merupakan kitab-kitab suci yang kita ketahui nama-namanya di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah. Namun di sana ada pula kitab-kitab suci yang kita tidak mengetahuinya sampai sekarang. Maka yang wajib atas setiap mukmin untuk mengimani kitab-kitab suci, kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para rasulnya secara global maupun secara terperinci. Hadhihi al-kutub hiya kalamullah. Al-Quran kalamullah. تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة بحرف صوت مسموع سمعه جبريل عليه السلام وبلغه محمد عليه الصلاة والسلام. التوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، كل الكتب السماوية كلام الله، لكن أفضلها على الإطلاق هو القرآن. القرآن هو أفضل الكتب السماوية، وهو المهيمن عليها، وهو آخر الكتب السماوية، وهو معجزة باقية إلى قيام الساعة. وهو الكتاب الوحيد الذي تعهد الله بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كل الكتب السماوية غيرت وحرفت، التوراة الموجودة الآن ليست هي التوراة التي أنزلت على موسى، الإنجيل الموجود الآن ليس هو الإنجيل الذي أنزل على عيسى، كلها غيرت وحرفت وبدلت، لأن الله سبحانه وتعالى لم يتعهد بحفظها. أما القرآن لم يستطع أحد أن يغيره أو يحفظه أو يبدله، لأن الله تعهد بحفظه فهو باق بحفظ الله إلى قيام الساعة. Kitab-kitab ini, kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para Rasulnya, adalah kalamullah, perkataan Allah. Al-Quran adalah perkataan Allah. Allah berbicara dengannya secara benar-benar. Hakikatnya Allah berbicara dengan Al-Quran ini dengan huruf dan suara yang didengar, didengar oleh Jibril alaihi salam, lalu beliau pun menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Taurat adalah perkataan Allah, Injil juga adalah perkataan Allah, setiap kitab suci adalah perkataan Allah. Hanya saja yang paling afdal secara mutlak dari kitab-kitab suci ini adalah Al-Quranul Karim, merupakan kitab yang paling afdal, paling mulia dari kitab-kitab samawi yang sebelumnya, dan dia menjadi kitab muhaimin di antara kitab-kitab suci yang sebelumnya, dan dia pula menjadi kitab suci terakhir yang Allah turunkan dari kitab-kitab samawi yang ada, yaitu menjadi mukjizat sampai akhir zaman kelak. Al-Quran pula satu-satunya kitab suci yang Allah berjanji Allah sendiri yang akan menjaganya: Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami Allah yang menurunkan Al-Quran ini dan kami pula yang menjaganya. Adapun kitab-kitab yang sebelumnya, semuanya telah diubah-ubah, semuanya telah diselewengkan atau dikurang-kurangi. Taurat yang ada di zaman sekarang ini bukanlah Taurat seperti Allah turunkan kepada Musa alaihissalam. Demikian pula Injil yang ada di masa sekarang ini bukanlah Injil yang Allah turunkan kepada Isa alaihissalam. Karena semua itu telah dinodai, semua itu telah mereka ubah-ubah, telah mereka selewengkan ayat-ayatnya. Hal itu karena memang Allah sudah memberikan janji untuk menjaganya. Adapun Al-Quran tidak satu pun yang akan bisa menyelewengkannya, tidak satu pun yang akan bisa merubah-rubahnya sampai hari kiamat kelak. أما الأصل الرابع من أصول الإيمان هو الإيمان بالرسل. الرسل هم رجال من الإنس اختارهم الله سبحانه وتعالى لتبليغ رسالته. وقولنا رجال بمعنى أن عيسى لا رسل فيها، مريم ليست برسول. وقولنا من الإنس بمعنى أن الجن لا رسل فيها، بل هم رجال من الإنس كما قال عز وجل. أنهم من ذرية نوح وإبراهيم، الرسل من ذرية نوح وإبراهيم. وجعلنا من ذريتهما النبوة والكتاب، ومن ذريتهما النبوة والكتاب. النبوة والكتاب في ذرية نوح وإبراهيم. الرسل هم الذين يبلغون الشريعة، هم الذين يبلغون شريعة الله، هم الوفاء بيننا وبين الله في تبليغ الرسالة. الرسول واسطة في تبليغ الرسالة. أما الدعاء ونحوه يدعو الله مباشرة بلا واسطة. والرسل كثير جدا، لأنهم يعبدهم الله سبحانه وتعالى، ذكرهم رسوله عليه الصلاة والسلام، نوح وإبراهيم وعيسى وموسى ولوط وأيوب ويونس. أول الأنبياء آدم، وأول الرسل نوح، وآخر رسل محمد عليه الصلاة والسلام. وهناك رسل لا نعرفهم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وجاء في صحيح الإنسان قال عليه الصلاة والسلام: الرسل 314 رسول، والأنبياء 100,000 نبي. لكن هذا الحديث في صحته مقال، والرسل والأنبياء لا يعرف عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. Adapun rukun yang keempat adalah iman kepada para Rasul Allah. Para Rasul, mereka adalah dari kaum lelaki dan manusia ini. Allah memilih mereka untuk menyampaikan risalah Allah. Maka ketika kita mengatakan para Rasul itu adalah kaum lelaki, berarti di antara kaum wanita tidak ada rasul satu pun dari mereka. Maryam ibu Isa alaihissalam bukanlah seorang rasul. Adapun perkataan kita bahwa manusia, para rasul itu dari manusia, berarti dari kalangan jin ada rasul dari mereka. Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran bahwa para rasul itu dari keturunan Nuh dan Ibrahim alaihimussalam. Seperti yang Allah sebutkan, ja'alna fi dzurriyyatihim nubuwwatan wal kitab. Dan kami menjadikan pada anak keturunan mereka berdua, Nuh dan Ibrahim, kenabian dan kitab. Maka rasul adalah dari keturunan manusia, dari keturunan Nuh dan Ibrahim alaihimassalam. Maka para rasul adalah pencapai syariat Allah. Mereka adalah perantara antara manusia dengan Allah dalam penyampaian risalah, dalam penyampaian syariat, dan hanya itu. Adapun di dalam ibadah, adapun di dalam doa, permohonan dan yang semisalnya, hendaklah setiap orang berdoa kepada Allah secara langsung, meminta kepada Allah secara langsung tanpa perantara apapun dan siapapun antara dia dengan Allah. Para rasul adalah sangat banyak jumlahnya. Di antara mereka ada yang Allah sebutkan, ada yang Rasulullah sebutkan, ada pula di antara mereka yang tidak disebutkan namanya. Di antara mereka yang disebutkan, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Ayub, Yunus alaihimussalam. Nabi pertama adalah Adam alaihissalam. Rasul pertama adalah Nuh alaihissalam. Dan Rasul terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah, Warusulan kususnahum al-kususna alaikum min qabl. Warusulan amnaksushum alaih. Ada para rasul yang telah kami ceritakan kepadamu sebelumnya. Ada pula para rasul yang belum tidak kami kisahkan kepadamu. Di sisi Ibn Hibban disebutkan riwayat bahwa para rasul itu berjumlah 314 rasul. Adapun para nabi, jumlah mereka 100,000 nabi. Namun ada kesahihan tentang kesahihan hadis ini, tapi perlu dipelajari kembali. Maka jumlah mereka sangatlah banyak. Tidak ada yang mengetahui mereka semua melainkan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wa amma aslul anbiya al-rusul ala al-itlaq huwa nabiyuna Muhammad alaihi salatu wassalam. هذا النبي الذي ختم الله به الرسالة السماوية هو آخر الأنبياء والرسل. وما محمد إلا رسول قد خاتم بعد الرسل. قال عليه الصلاة والسلام أنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي. كل من ادعى النبوة فهو كافر، لأنه محدث الله برسوله. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث الناس عامة، الأبيض والأسود، والأحمر والأصفر، بعث إلى عامة الناس. بينما الأنبياء قبله كانوا يبعثون إلى أقوامهم فقط. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. قال عليه الصلاة والسلام كان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس عامة. الله رسوله الناس كافة هي الرسالة العامة حتى يختم الله بها الرسالة، وهي أفضل الرسالات على الإطلاق، وهو أفضل الرسل على الإطلاق، هو صاحب الشفاعة العظمى وصاحب لواء الحمد يوم القيامة، وهو أول من يفتح باب الجنة عليه الصلاة والسلام. أسأل الله أن يحشرنا معه في الجنة. Adapun Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, dan yang paling afdal di antara mereka adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya Allah telah tutup risalah samawiyah. Beliau adalah Rasul yang terakhir, penutup para Rasul. Allah sebutkan tentang beliau, ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul yang sebelumnya telah didahului oleh para rasul-rasul yang sebelumnya. Rasulullah pun bersabda tentang diri beliau, ana khatamun nabiyyin wala nabiyya ba'di. Aku adalah penutup para nabi, maka tidak ada nabi setelahku. Dan dalil-dalil ini, maka setiap yang mengaku kenabian pada dirinya, maka dia telah berdusta, mendustakan ayat-ayat Allah dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada setiap manusia semuanya tanpa terkecuali, kerap maupun tajam, hitam maupun putih. Semua manusia tidak terkecuali diutus kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun rasul-rasul sebelum beliau, Allah hanya utus mereka kepada kaumnya secara khusus, seperti yang Allah katakan, inna arsalna nuhan ila qaumihi, kami Allah mengutus Nuh kepada kaumnya. Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Seorang nabi yang sebelumku diutus hanya kepada umatnya secara khusus, adapun aku diutus Allah kepada semua umat manusia. Dengan ini Allah telah mengutus Rasulnya kepada semua umat manusia agar ditutup dan diakhiri dengannya risalah Allah, dan ini menjadi risalah yang paling akhir, menjadi Rasul paling akhir, dan beliau adalah Rasul yang paling afdal secara mutlak. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang memiliki syafa'atul uzma, syafa'at terbesar di hari akhir kelak. Beliau pula yang diberikan kepadanya pujian-pujian kepada Allah. Beliau pula yang dibukakan awal orang yang dibukakan untuknya pintu surga. Maka aku memohon kepada Allah agar kita disatukan dengan beliau di dalam surganya. وأما الأصل الخامس هو الإيمان باليوم الآخر. يسمى الآخر لأنه بعد الدنيا، متأخر عن الدنيا. ويبدأ اليوم الآخر من القبر من الموت. قال عليه الصلاة والسلام إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، رواه الترمذي والصحاح. إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، رواه الترمذي وحسنه وحسنه الألباني. الواجب عليك أن تؤمن بهذا اليوم أنك سوف تموت وسوف تبعث مرة أخرى يوم القيامة، يوم يقوم الناس رب العالمين كفات كفات قرنا، وتوضع الموازين موازين الأعمال، توزن أعمالك الصالحة، وتطاير الكتب الأعمال، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرجه يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابه. نوم بالصراط الذي يعبره الناس على قدر أعمالهم، وإنكم إلا واردها، أي عابر على الصراط تحت النار، وعليه خطاطيف يعبره الناس على قدر أعمالهم، ونؤمن بالجنة والنار. كل هذا من الإيمان باليوم الآخر، تؤمن أنك إذا مت سوف ترجع مرة أخرى كما بدأنا أول خلق نعيد. Adapun rukun yang kelima dari rukun iman adalah iman kepada hari akhir. Dinamakan hari akhir karena dia terjadi setelah hari dunia ini, setelah kehidupan dunia ini. Dan hari akhir berawal dengan kematian seseorang, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, innal qabr awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sungguh kuburan merupakan manzilah pertama dari manzilah-manzilah akhirat. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Inilah termasuk rukun dalam iman, bahwa ketika kita mati kita akan dibangkitkan kalau di hari akhir. Dibangkitkan setiap orang dalam keadaan telanjang alas kaki, telanjang tanpa busana sehelai daun pun, dan dalam keadaan belum dikhitan. Demikian pula kita mengimani adanya timbangan di hari akhir kita, menimbang amal perbuatan kita. Firman Allah, وكل إنسان ألزمنا طائره في عنقه. Dan setiap manusia kami tetapkan lembaran-lembaran catatan itu ada di lehernya. Kita mengimani dengan adanya jembatan di atas jahannam. Firman Allah, wa in minkum illa waridha. Setiap kalian pasti akan melewatinya. Manusia akan melewati jembatan tersebut di mana ada besi-besi yang mencakar dan mencakari dirinya. Kita mengimani pula adanya surga dan neraka. Maka ini kewajiban kita dalam beriman kepada hari akhir. Setelah mati pasti akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat selama hidupnya. Firman Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana permulaan kami ciptakan mereka seperti itu pula kami akan mengembalikannya. أما الأصل السادس من أصول الإيمان هو الإيمان بالقدر. الإيمان بالقضاء والقدر. تؤمن أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك. تؤمن أن الموت من الله والرزق من الله والصحة من الله والمرض من الله والفقر من الله والحياة من الله. إن أصابك المرض وصبرت عليه دليل على قوة إيمانك. إن مات لك ميت وصبرت دل على قوة إيمانك. لكن إذا لم تصبر وانتزعت دل على ضعف إيمانك وعدم إيمانك بالقدر. كل المقادير كتبت عليك أن يخلقك الله. جاء في الحديث أبي خالد بن الصامت وهو أحمد بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول ما خلق الله القلم قال أكتب. قال: ما أكتب يا رب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. وكل ما يحدث في الدنيا الآن مكتوب في اللوح المحفوظ. بل أنت في بطن أمك عندما كنت مرضى من اللحم يكتب الله الملك ويكتب الملك ويكتب الشغليون عن سعيد. فالواجب عليك أن تؤمن أن كل ما يحدث في الكون بقضاء الله وقدره. الله سبحانه وتعالى علم الأشياء قبل أن يخلقها ثم كتب هذا في اللوح المحفوظ، ثم شاءه سبحانه وتعالى ثم خلق الخليقة. أربعة أركان للقدر: علم الله والكتابة والمشيئة والخلق. Adapun rukun yang keenam adalah rukun iman kepada takdir. Yang kita mengimani bahwa apapun yang menimpa kita, apa yang telah dicatat untuk kita, tidak akan itu terlewat dari kita. Kita mengimani bahwa apapun yang tidak akan mengenai kita kepada orang lain, maka itu tidak akan mengenai kita. Kita mengimani bahwa kematian adalah Allah yang menentukan, rizki hanyalah Allah yang menentukan, kesehatan hanyalah Allah yang menentukan, sakit hanyalah Allah yang menentukan, kemiskinan dan kefakiran hanyalah Allah yang menentukan, dan kehidupan pun hanyalah Allah yang menentukan. Jikalau engkau terkena musibah sakit dan engkau bersabar, engkau yakin bahwa ini merupakan takdir Allah, engkau mengharap pahala di balik itu, maka ini bukti tentang imanmu, bukti tentang kebenaran imanmu, bukti tentang kuatnya imanmu kepada takdir Allah. Namun, jika engkau tidak bersabar, engkau mengeluh dan berkeluh kesah, engkau jengkel, maka ini bukti kelemahan imanmu terhadap takdir Allah. Begitu pula, jika engkau ditinggal mati oleh orang yang engkau cintai, orang yang engkau sayangi dan engkau bersabar, engkau mengharap pahalanya di sisi Allah, engkau yakini ini telah ditetapkan, telah ditetapkan oleh Allah, maka ini bukti kebenaran imanmu, kuatnya imanmu terhadap takdir Allah. Namun jika engkau tidak terima, engkau jengkel, engkau marah-marah, maka ini bukti kelemahan imanmu terhadap takdir Allah. Dan semua takdir adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah telah ditentukan oleh Allah sebelum penciptaannya. Sebagaimana tersebutkan dalam hadis Ubadah ibn Samit di Mus'haf Ahmad dengan sanad yang sahih. Awwalu ma khalaqallahul qalam. Yang pertama Allah ciptakan adalah pena. Qala uktub, Allah katakan kepadanya, catatlah. Qala ma aktubta rob, pena itu pun bertanya, apa yang aku tulis wahai Rabbku? Qala uktub maqadira kulli syai ila yaumil qiyamah. Catatlah olehmu takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Maka semuanya telah tercatat di dalam lauhul mahfuz. Bahkan setiap diri kita, setiap manusia, semenjak ia di dalam rahim ibunya, telah dicatat takdirnya, rezekinya, ajalnya, dan apakah dia orang yang bahagia atau orang yang celaka. Allah mengetahui segala sesuatu tanpa terkecuali. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengetahui segala sesuatu itu sebelum Allah menciptakannya. Kemudian Allah mencatat segala sesuatu itu di dalam lauhul mahfuz. Kemudian Allah berkehendak. Kemudian semua segala sesuatu itu Allah yang menciptakannya. Itulah makna dari iman terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. قال عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم يقتصر على الإيمان بل قرنه بالعمل، لأنه لا إيمان إلا بالعمل. لا تسمى مؤمن حقيقة إلا إذا عملت، صليت، بكيت، حجيت. الإيمان لابده من عمل. وإذا قرأت في كتاب الله أكثر من 50 آية جاء الإيمان والعمل والجزاء. الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. آمنوا وعملوا وجزاء. إذا آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. هنا والعصر نسأل في خصوص الذين آمنوا وعملوا الصالحات أين الجزاء؟ لم يخسروا. أكثر من 50 آية تنص على ذلك، إيمان وعمل بعده الجزاء في الآخرة. قال وعملوا ولم يقل ويفعلوا، لأن العمل أشمل من الفعل. ولم يقل عمل فقط بل قال الصالحات، شرط العمل أن يكون صالح. تؤمن وتعمل لكن ليس عمل صالح. ولا يسمى العمل صالح إلا بأمرين: إخلاص العمل لله ومتابعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا الإخلاص. قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصين له ديني، هذا الإخلاص. السنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رد على صاحبه. من أحدث في أمرنا هذا ليس منه فهو رد. إخلاص كفر وترك السنة بدعة. ولا يسمى العمل صالح إلا إذا اجتمع هذين الأمرين. آمنوا وعملوا الصالحات. نعم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، kecuali orang-orang yang beriman dan mereka beramal saleh. Di dalam ayat Allah tidak mencukupkan hanya dengan iman, tetapi Allah menyertakan pesertanya amalan saleh. Engkau beriman kepada Allah, engkau pula beramal saleh kepadanya. Engkau salat untuk Allah, engkau berhaji, engkau mengeluarkan zakat. Maka demikianlah iman menuntut adanya amalan. Jika engkau baca Al-Quranul Karim, lebih dari 50 ayat Allah sebutkan padanya iman, amalan saleh, dan balasan untuk mereka di akhirat. Alladzina amanu wa amilu salihat tubalhum. Orang-orang yang beriman dan mereka beramal saleh, maka kebahagiaanlah untuk mereka. Allah katakan mereka beriman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan mereka beramal saleh, tidak hanya Allah katakan mereka beramal, tetapi amalan yang saleh yang mereka lakukan. Yang ini berarti amalan itu tidak akan menjadi amalan yang saleh kecuali ketika terpenuhi padanya dua syarat mutlak: keikhlasan dan mutaba'ah. Keikhlasan hanya untuk Allah, dan mutaba'ah mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keikhlasan seperti Allah sebutkan di dalam ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan mereka tidaklah diperintah kecuali agar mereka beribadah mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah semata. Qul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahu dini. Katakanlah aku diperintah untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan seluruh amal perbuatanku. Adapun tentang mutaba'ah, mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ajaranku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam bersabda: man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tanpa ajaran dari kami, amalannya tertolak, tidak akan diterima oleh Allah. Maka amalan jika ditinggalkan keikhlasan padanya, maka itu kufur dan syirik. Amalan jika tidak ada penjelasan di dalam sunnah tuntunan Rasulullah, maka itu amalan yang bid'ah. Maka setiap amalan saleh tidak akan dinamakan sebagai amalan saleh kecuali jika terpenuhi padanya dua syarat ini, sesuai ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illalladzina amanu wa amilussolihat. Itulah yang disebutkan kecuali orang-orang yang beriman dan mereka beramal saleh. Ikhwan dan akhwat, dan waktu subhanallah. Bismillah, saat maghrib. لعلنا نثبت تفسير هذه الصورة ونقول لكم أنها تفسير صورة صغيرة، لكن لو فسرناها الأخوة عجلونا نوعا ما، كنا قلنا أمس الليل ولم نستطيع أن نفسرها كاملة. هي آية من ثلاث صور، صورة من ثلاث صور آيات. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، جزاكم الله خيرا. Insyaallah kelanjutan kajian ini akan kita lanjutkan pada maghrib. Seperti yang Syekh sebutkan bahwa penafsiran surat ini sungguh sangat panjang, walaupun diusahakan seringkas mungkin. Surat yang hanya terkandung hanya 3 ayat namun begitu padat dan begitu luas maknanya. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan apa yang telah kita dengar bermanfaat untuk kita. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.